Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan kita tentang metode pengajaran Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي إلى سواه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bahan Imam Syafi'i Brebes. Sebelum kita memasuki muhadhar yang disampaikan oleh Syekh tentang metode pengajaran Al-Qur'an, sekilas yang saya sebutkan istilah pelatihan atau kurikulum vitae Syekh, nama beliau Syekh Dr. Saleh Musa Jibu Muhammad. Beliau lahir di Nigeria, kemudian berpindah ke Sudan. Jadi beliau punya keluarga negaraan Sudan, sekarang di Sudan. Kemudian beliau bisa dua bahasa, bahasa Inggris, dua bahasa Arab, dan bahasa negaranya sendiri yang terkenal seperti kita bisa jawab. Kemudian tentang pendidikan beliau, beliau mempunyai dua gelar doktor. Doktor yang pertama, doktor di bidang pertanian pendidikan, yaitu doktor di metode menahis, metode pengajaran bahasa Arab untuk orang yang tidak berbahasa Arab, yang dapat dari jaminan nilai kebutuhan. Kemudian doktor yang kedua, dia dapatkan di bidang syariah, yaitu di sulit. Dia dapatkan dari jaminan pengguruman Islamiah untuk sudah ini. Kemudian di Magister di Syariah, di Sulfiq, dari jamnya Afrikiya Arabnya tahun 2011. Dan juga beliau dapatnya Magister di metode Ta'lim Qur'aniyah Ghairiyah untuk orang yang tidak mempelajari bahasa Arab, orang yang tidak berbahasa Arab tadi, jamnya Mutul. Mungkin Magister dan Doktor tadi. Kemudian tentang ijazah, beliau punya ijazah dunia. Beliau punya syahadat ijazah dunia di Al-Quran dari jamiah Al-Quran Al-Karim di Sudan. Kemudian ijazah di Qira'ah Asyhadu Tawakkal dari Mutalib Syahid Berjuang. Kemudian ijazah Qira'ah Asyhadu Qira'ah yang tujuh. Yang pertama Qira'ah ke-10, sekarang Qira'ah yang tujuh Tawakkal Tarifah dari jalan Syafi'i. Kemudian ijazah dari riwayat riwayat Wash Nabi. Kemudian ijazah dari riwayat Qaulun dan Nabi. Kemudian tentang pengalaman beliau, beliau sekarang Ustaz mengajar di Jamiah Raya Sukabumi. Kemudian juga pernah mengajar di sebagai Ustaz di Jamiah Al-Qiyah Al-Alamiyah. Kemudian juga pernah di mengadakan daurah tahiliyah untuk Al-Karim, pelatihan-pelatihan untuk para pelajar untuk Al-Karim baik di Indonesia maupun yang di Sudan. Kemudian dia juga mengajarkan tajwid dan qiraat di halaman tahiliyah baik di Indonesia maupun di Sudan. Kemudian dia mempunyai rekaman mushaf Al-Quran dengan berbagai riwayat. Riwayat Susi dari Amal, kemudian riwayat Qaulun dari Nabi sempurna itu, riwayat Wash dari Nabi, riwayat Duri dari Nisa'i, riwayat Qaulun dari Nasr, kita yang bisa Qaulun dari Nasr, dia punya rekaman. Mungkin itu saja sebagai gambaran tentang pribadi Syekh, dan kita silakan waktu kepada Syekh untuk memulai Rauni, ada saya di persilahkan kembali ke dalam Rauni. عناية خاصة من قبل الصحابة ومن قبلهم kalian dengan wahyu yang diberikan kepada mereka, kepada engkau Muhammad SAW, dan juga kepada empat umat ini. Bahagia wabimul a'umah yang bagi insan yang sesuai dengan kemahalim Muhammad dan Muhammad عندما يقوم بهذه الوظيفة يستشهد بأنه يقوم بعمل قام به نبينا صلوات الله وسلامه عليه وحث عليه وفضل الأمة عليه. بل بعض السلف عندما سئلوا أيهما أكثر أجرا، الجهاد في سبيل الله أو تعليم القرآن الكريم؟ قالوا بل تعليم القرآن الكريم أفضل من الجهاد في سبيل الله. Nah, profesi yang kami profesi mengajarkan Al-Quran perlu untuk bersabi, perlu untuk merasakan bahwasanya profesi ini adalah profesi yang sangat agung. Karena apa? Karena para nabi mengambil profesi ini, jadi seolah-olah mengikuti jejaknya para nabi yang mengemban profesi ini dalam mengajarkan Al-Quran. Ketika salah bertanya tentang mana yang terbaik antara kita dengan mengajarkan Al-Quran, maka mereka menjawab mengajarkan Al-Quran lebih baik daripada jihad. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakar fi hadits alladhi rawahu Uthman bin Affan wa Abu Muslim wa ghairihi min sunan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Nabi sallallahu alaihi wasallam hasan khairiyan li kulli man ta'allama al-Quran wa 'allama. فمن هنا فهم الصحابة وفهم مسألة أن تعليم القرآن ومعلم القرآن الكريم قد يكون أفضل من جهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر كل في موضعه، فالإسلام النبي عن فضل الجهاد يذكر فضل الجهاد، ولكن عندما ذكر القرآن وتعليم القرآن قال خير الأمور أي خير أمته من تعلم القرآن وعلمه. فأنتم وظيفة عظيمة وهي التي قام بها النبي وعلم الصحابة كما سبق إن شاء الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويعلم الصحابة، يعني يعلم من أهل الصحبة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. Yeah. Pertama, beliau mengatakan tentang bahwasanya Al-Quran itu lebih baik daripada jihad. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Para sahabat memahami hadis ini dan memahami hadis ini bahwasanya mempelajari Al-Qur'an dan juga belajar Al-Qur'an lebih utama daripada jihad. Tentu Nabi kita Muhammad SAW menaruh jawaban sesuai kondisi penanya. Tetapi ketika ditanya tentang Al-Quran, dia menjawab bahwasanya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, mereka lah yang mendapatkan keutamaan. Jadi kita sebagai pengajar Al-Quran haruslah merasa bahwasanya profesi yang sedang kita jalani ini adalah profesi yang agung, yang harus kita dapatkan dari profesi-profesi yang lain. فلذلك يجب أن نأخذ سلسلة وتاريخ للحلقات القرآنية مختصرة. الحلقات القرآنية متى بدأت وكيف بدأت؟ هذه سلسلة نذكرها إن شاء الله تعالى في عصر الله من بداية الإنسان. Sebelum kita memasuki ke pembahasan bagaimana cara mengajarkan Al-Quran, beliau akan mendahulunya dengan mukadimah tentang sejarah daripada halaqah Al-Quran, kapan mulainya, bagaimana pembentukannya, bagaimana cara pelajaran halaqah dan sebagainya, dan beliau telah menarinya dalam 10 poin. An-nuqtah al-ula أول حلقة في الدنيا، أول حلقة في الدنيا هي حلقة النور في ظل حراء بين من جبريل عليه السلام ونبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذه أول حلقة. قال الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. لتلقى القرآن، تلقى تلقي، سنأتي نتكلم عن التلقي. فأول ما بدأ به نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يستمع القرآن من جبريل عليه السلام، وهذا الذي هي أول حلقة والتي بدأ فيها بسورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. Thank you. بها أحد، أي أنا أعلم بها بالعلم أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كتبة الوحي بتلك المحبسة بشدة الحلقة في معاوية بن سفيان، وفي مثل ذلك. فهذه نسميها الحلقة الثانية في تاريخ الإسلامي، حلقة الرضوان. Poin yang kedua tentang sejarah Al-Quran, yaitu halaqah yang bernama halaqah kedua, itu masa antara masa Mekah dan sedikit daripada masa ketika Rasulullah SAW melahirkan ini. Pertama-tama Rasulullah mengambil Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Kemudian pada masa ini diminta kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk menyampaikannya kepada Quran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya Allah Rasul, balik ma'usina ilaihi kurabi, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa Taala untuk menyampaikan kepada umatnya. Kita ambil contoh Ibnu Mas'ud pada masa ini langsung belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau radhiyallahu anhu mengatakan, laqad akhadtu 70 surah min Nabi, sungguh aku telah mengambil 70 surah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, yang tidak ada seorang pun yang bisa yunasiruni, yakni mungkin tidak akan mengalahkanku atau berdebat denganku tentang 70 surat yang diterima itu masuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung dari mulutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengatakan bahwasanya aku lebih tahu, aku yang paling tahu tentang 70 surat yang diturunkan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Dan pada masa ini juga mulai dia menuliskan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Muawiyah. هذه السور أخذها ابن مسعود من فيه، أي تلقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثالثة، الحلقة الثالثة متسمى بحلقة طيبة، وطيبة هي المدينة، أي بعد الهجرة. وقبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير ليعلم الناس القرآن. المدينة يقيم المدينة للقرآن، فبعثه هو وأسعد بن قزامة. هؤلاء كانوا معلمون القرآن الكريم في المدينة ويسمون بالمقرئين. وبعدها عندما نزل النبي في المدينة فكان يشجع الصحابة على تعلم القرآن وتعليمه. في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزل عليهم سكينة وبشتهم الرحمة وحفتهم وذكرهم الملائكة إلى آخر الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على تشجيع الصحابة نحو تعليم القرآن وأن يتمسكوا به. هذه هي الحلقة في المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لأهل السلطة في مسجد النبي ويعلمهم القرآن. كما ذكر أحد الصحابة، دخلت على النبي وقد ربط في بطنه حجر من شدة الجوع، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم معلما أهل السلطة. وقد جاء رجل أيضا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له، يا رسول الله إني أصبت نقصا بني فلان، أي ربح تجارة وربح كثير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبرك بأفضل من ذلك؟ قال هل هناك أفضل من هذا الربح الذي وجدته؟ قال بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. قال تعلم 10 آيات خير لك من الدنيا والدنيا. تعلم 10 آيات خير له من هذا الربح في المدينة. وهذه هي تسمى الحلقة poin yang pada poin yang kedua, kita tahu bahasanya itu masuk langsung nanti dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang dinamakan talak. Kemudian poin yang ketiga, talak poin yang bernama talak otak. Taibah adalah nama sebuah tempat, ya, sebuah kota yang bernama Taibah. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seperti Mu'adz bin Umair, kemudian Mas'ad bin Huzafah ke negeri itu yang bernama Madinah. Tidak cukup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim mereka saja, tetapi juga memberi semangat kepada mereka dengan hadisnya bahwasanya tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid daripada masjid Allah Subhanahu Wa Taala tadi mempelajari Al-Quran kecuali diturunkan kepada mereka rahmat, sakinah, dan seterusnya sampai akhir hadis. Dan juga pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk ahli sufa. Ahli sufa itu adalah orang-orang yang tidak punya tempat, orang-orang miskin yang mereka berdiam diri di masjid. Jadi tidak mempunyai tempat tinggal, mereka berdiam diri di masjid, di masjid dan segala macam. Rasulullah berdiri kepada ahli sufa yang berada di masjid, kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Kemudian juga diberitakan ada seorang sahabat yang masuk di masjid sedangkan di perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada batu karena mungkin masa tasbih dan sebagainya. Sedang Rasulullah pada waktu itu pada keadaan seperti itu masih tetap mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Di waktu yang lain ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saya Rasulullah, saya ingin besar perdagangan saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah engkau beritahu tentang punya lebih besar daripada perdagangan ini? Punya berapa ada yang lebih besar daripada punya anggota? Ya ada pun. Rasulullah mengatakan, ta'allam ashmalat, belajarlah 10 ayat itu lebih baik bagimu daripada buku yang kau dapatkan sekarang. الحلقة الرابعة حلقة الكوفة. الكوفة والتي في العراق. هذه الحلقة بعث إليها ويشيدها عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الذي أخذ بإيجاز أجازه بإحضار النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نرى الإجازة فلان أجازه شيخه وشيخه فلان وشيخه بسند متصل النبي أمر ابن مسعود فقد أخذ إجازة ممن لرسول الله ممن قال فيه رسول الله خذ القرآن بأربع. من بين أخواته ابن مسعود بدأ به وقيل به عبد الرسالة بن أولى بن حذيفة. هؤلاء ابن مسعود كان أول من أسس هذه الحلقة لقراءة القرآن الكريم في الكوفة وكان يقول الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من أراد أن يستمع القرآن أو أن يتعلم القرآن غضا أو أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه من؟ من ابن أم عبد وهو نفسه ابن مسعود رضي الله عنه وهو أبو حليمة ابنته أبو حليمة ابن مسعود. فكان من أسس حلقة القرآن الكريم في الكوفة. فما من صحابي إلا ويدخل ابن مسعود لأنه حفظ الكثير من القرآن الكريم وكان يقول عن نفسه ما نزلت آية من القرآن أو سورة من القرآن إلا أعلم كيف نزلت ومتى نزلت وعلى من نزلت ولو علمت أن أحدا أعلم مني بالقرآن لأخذت راحلتي إليه من شدة حبه أن يتعلم عن ابن مسعود عالم القرآن ولكن مع ذلك يتواضع العلم لو علمت أعلمت أحدا أنه أعلم مني بالقرآن لذهبت إليه أين أخذت راحلتي ذهب إليه. Poin yang keempat tentang sejarah alam Kufa yang beliau mengatakan dalam dirinya atau Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, barang siapa yang ingin belajar Al-Quran dengan benar seperti seolah-olah Al-Quran itu seperti Al-Quran diturunkan, maka belajarlah kepada Allah Rasul dan punya beliau adalah Muhammad. Dan Abu Bakar Rasul mengatakan kepada dirinya sendiri, dia tentunya yang paling ahli, orang yang paling tahu tentang Al-Quran, karena dia mengambil langsung dari Rasulullah SAW mengatakan kepada dirinya, kalau seandainya tidaklah Quran itu turun atau ayat dari Al-Quran itu turun, kecuali aku tahu bagaimana turun, kepada siapa turun, dan kapan turunnya, dan sebagainya dan sebagainya. Sampai dia mengatakan, kalau ada yang lebih tahu tentang Al-Quran daripada aku, maka aku akan pergi kepada dia untuk belajar. Sungguh ini luar biasa sekali semangat Ibnu Mas'ud yang sangat perhatian besar kepada Al-Quran dan tidak malu untuk belajar kepada orang yang lebih tahu dari dirinya, padahal sebenarnya dia lebih tahu tentang Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. الحلقة الخامسة حلقة بصرة، وبصرة أرسل إلينا أيضا من الصحابة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه عليهم، بعض فيهم من اختار منهم من اصطفى لبصرة، من كان أجود الصحابة، من كان له صوت جميل، صوت رنان زين القرآن لأصواتكم كما قال صلى الله عليه وسلم، بعث إلى البصرة أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري هو الذي نسمع عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى تلاوته بدون علم أبو موسى، لم يرى النبي ولم يخلص من أن يستمع إلى تلاوته، فأخبره لو رأيتني أستمع إلى تلاوتك البارحة أي يوم أمس، فقد أعطيت مزمارا من مزامير داود. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الصحابة، وهذا المدح جميل في تعليم، تمدح الطلاب هذا ممتاز ما شاء الله ما شاء الله، تبع المعلومات لكن لا يدرك لا تعرف أنت لا تجي أنت لا لا تشجعهم شجع الأولاد الذين يتعلمون القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشجع صحابته، لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود، لمزامير آل داود، مما يدل على أن أبا موسى الأشعري من ذهب وتمسك بالحلقة في بصرة. حلقة يا جماعة على حلقة بصرة، siapa yang ingin warasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Basra? Beliau adalah seorang yang mempunyai suara yang bagus. Beliau adalah seorang yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengambil bacaannya. Beliau adalah Abu Musa Al-Ashari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dan mengatakan, Zaidul Quran di aswad itu. Perindahlah Quran dengan suara kalian. Dan Abu Musa Al-Ashari adalah orang yang mempunyai suara yang bagus di dalam membaca Al-Quran. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mendengarkan bacaan Abu Musa Al-Ashari. Dia sedang membaca Al-Quran tanpa sepengetahuan Abu Musa Al-Ashari. Jadi Rasulullah mendengarkan bacaan itu. Kemudian pada hari setelah itu Rasulullah memberitahu Abu Musa Al-Ashari, kalau seandainya engkau tahu bahwasanya aku mendengarkan bacaan tempo lalu atau kemarin, sesungguhnya engkau telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suara yang teguh seperti suaranya Nabi Nabi. Luar biasa. Rasulullah sangat menikmati bacaan Quran Abu Musa Al-Ashari. Dan ini sangat bagus sekali lepas tadi dari segi pendidikan. Kalau seandainya kita punya anak dalam belajar Al-Quran. Al-Halaqah Al-Sadisah bagian Al-Syam, Halaqah Al-Syam. Al-Syam lianna wasi'a wa kabira, fiha hifz, fiha Suriya, fiha Filastin, wa fiha hadha al-'asr bala fiha al-Qur'an al-'arabiyyah, Filastin wa Urdun وأجبنا اسمه كل هذه يسمى شعب هي كبيرة جدا. فبعث إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين في الشام كثر نحتل القضاء نحتل الكثير من القضاء. فأراد عمر بن الخطاب أن يبعث إليه لأن فتح الشام في عهد عمر. فأراد أن يبعث إليه خمسة من الصحابة خمسة في الشام ليس واحد أو اثنين ليس واحد أو اثنين هؤلاء الخمسة منهم من أخذ القرآن من الأنصار من المبلغ بن كعب وأبو الدرداء وعبادة وفيهم أبو أيوب الأنصاري وفيهم معاذ. هؤلاء كلهم أراد أن يبعثهم لكن نظر إلى أن أبي كبر في السن ونظر إلى أن أبا أيوب الأنصاري مرض فبعث إليهم ثلاثة معاذ وعبادة وأبا الدرداء. بعث إليهم ثلاثة معاذ وأبا الدرداء وعبادة. فهؤلاء الذين ذهبوا لتعليم القرآن الكريم في الشام والشام كبيرة طبعا. فمعاذ بقي في حبس وأما عبادة فأرسل إلى فلسطين بيت المقدس يعلم الناس القرآن. وأما أبو الدرداء فهو بعث إلى أين إلى دمشق ليعلم الناس القرآن. فهذه هي الرسائل في الشام. هل قوم يعرفون على ما هو الشام؟ يا شامي الدنيا شامي واسعة masuk di dalamnya itu kota Hims, kemudian Palestina, Jordan, Lebanon, Suriah. Yang mana pembukaan kota Syam ini terjadi pada zaman Jabatan Umar bin Khattab. Datang utusan kepada Umar bahwasanya muslim di Syam sudah banyak, maka perlu mengurus banyak daripada Umar, tidak cukup dengan satu orang. Maka Umar memerintahkan atau mengirim dan mengirim 5 orang daripada sahabat ke negeri Syam. Yang mereka yang menerimanya adalah dari Aswar, dari rumah Madinah. Mereka yang lima yang pertama Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, Ubadah, Abu Ayyub dan Mu'ad. Tetapi dikarenakan Abu Ayyub waktu itu sedang sakit, kemudian Ubay bin Ka'ab juga sudah tua, jadi mereka berdua ini yang dikirim tiga. Yang pertama Abu Darda ke Dimashq, kemudian Ubadah ke Palestina, dan Mu'adz ke Jabal ke kota Hims. Dan mereka ketiga inilah yang mengajari Al-Qur'an di negeri Syam. Wa amma hadza as-sari'u fi hadhihi Misr. Al-Malik alladhi innama kana al-Kufr al-Qibti بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم مع انه لم يسلم لكن بعث هديه الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كما فعل الفرس انما مزق رساله النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لقد مزق ملكه وهكذا مزق ملكه. اما في مصر فارسل اليهم عبيد بن محمد وقال بعضهم عبد الرحمن الغالي عبد الرحمن المرادي. وعبد الرحمن المرادي اخذ القران من معاذ بن جبل. اخذ القران من معاذ بن جبل. تعرفون ان الصحابه يعلم بعضهم بعضا. بل والله من تواضع الصحابه ان الكبير ياخذ القران من صغير. عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابه بل من العشر المبشرين بالجنه. مثل عمر وابو بكر الصديق وواحد كبار الصحابه عبد الرحمن بن عوف. ولكن الذي لم يعلم القرآن؟ عبد الله بن عباس الذي عند وفاة النبي لم تكمل إلا 10 سنين، ولكن هو الذي يعلم عبد الرحمن بن عوف القرآن الكريم، صديق يعلم الكثير. بعض الناس يتخبط يشوف كيف الصغير يعلم هؤلاء الصحابة، ولذلك كانت غاية الإسلام في أيديهم تحققت في جميع أبناء تواصلوا إلي عز وجل فرفعهم الله، ما تواضع عبد لله إلا رفعه. فلذلك هؤلاء الصحابة أخذوا القرآن منه. كان يحكي أحد التابعين يقول كان معاذ يمر بنا يمينا وشمالا يبدأني يعلم فلان ويشهد الحلقة نتابع الحلقات ليس حلقة واحدة، هذه وهذه وهذه كان يمشي بين الحلقات، وهذا خير عظيم. يا حلقة من الجو يبدو حلقة yang ada di Mesir. Mesir yang mana pada zaman itu penguasa Mesir yang belum Islam tapi menghadiahkan seorang budak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Bus yang ketika dikirim surat kepada mereka, mereka langsung menyobek surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan Allah akan menghancurkan nanti mereka akan hancur. Dikirim ke dari Mesir ini dua sahabat. Yang pertama Ubay bin Mu'adz, kemudian yang kedua Abdurrahman Al-Murani, yang mana Abdurrahman Al-Murani ini belajar dari Mu'adz bin Jabal. Beginilah para sahabat, mereka saling belajar satu dengan yang lain. Kalau kita lebih tahu belajar pada yang belum tahu belajar pada yang seperti ini. Dan mereka tidak mampu belajar. Di zaman sahabat, orang yang sudah tua dari para sahabat ada yang belajar kepada anak-anak sini, dan itu tidak membuat mereka malu di dalam menurut ilmu, dan tidak mengawal bahwasanya Abu Bakar yang seorang saudara bangsa yang sudah sembuh, tetapi belajar kepada yang masih kecil. Kepada siapa? Kepada Allah bin Abbas. Al-Quran. Kemudian kalau tidak ada Al-Quran, ngambil dari sunnah. kemudian tampilan dari sunnah, maka akan beristihad dengan sekuat tenaga. وأما العلاقة التاسعة هنا العلاقات التي بدأ فيها ظهور القراءات المختلفة. الصحابة كما انتشر كما رأينا انتشر في البلاد الإسلامية يعلمون القرآن كل من يعلم بروايته بقراءة التي سجل رسول الله معاذ سنة قراءة تختلف عن التي أخذها موسى أبو موسى الأشعري وتختلف عن القراءة التي أخذها ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبادة وغيره من الصحابة كل القراءات مختلفة فكل إذا ذهب إلى المدينة فيعلم الصحابة القراءة التي سمعها من رسول الله وهنا العلاقة التاسعة ظهور التخصص في القراءات التابعون وتابع التابعين الذين أخذوا القراءات برزوا في هذه المرحلة وهي مرحلة ظهر فيها من القضايا العشرة نسمع عنه كثيرا أول نافع المدني ابن كثير المكي أبو عمرو بن علاء البصري أبو عمرو البصري ابن عامر الدمشقي عاصم والحفص عن عاصم بن أبي النجود الكوفي العاصم الكوفي حمزة الكوفي هو عامر ثم الإمام علي الجزائري السابع هنا سبع قراءات متواترة ثم من القضايا الثلاثة جعفر أبو جعفر يزيد بن طعطاء وهو من التابعين ممن أبى القرآن الصحابة أبو جعفر يزيد بن طعطاء المدني ثم يعقوب الخضرمي من بصرة ثم خلف البزار من كوفة أي الكوفة الكوفة فيها أربع مرات البصرة فيها قارئان الشام فيها قارئ مكة فيها قارئ والمدينة فيها إمام فهؤلاء ظهر بعلاقاتهم غيرهم هناك حالات كثيرة لكن هؤلاء الذين انتشروا بالقراءات لذلك نسمي القراءات العشرة تنسب إلى هؤلاء وما من واحد من هؤلاء إلا ولد ضيافة فلذلك إذا عرفت رواية حفص فإذا عرفت واحدة من 20 رواية Halaman yang 9 yaitu ketika sudah mulai tampaknya Quran yang berbeda. Quran karena banyak konsumsi ini tidak mengambil dari para sahabat yang berbeda-beda yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Mereka tentunya menajamkan Al-Quran sesuai yang mereka ambil dari Nabi SAW. Tinggal berjihad. Tapi terakhir mengajarkan sesuai yang mereka ambil dari Rasulullah SAW. Dan ini dinamakan halaqah. Dan ketika mulai tampaknya tafassus bil Quran, tafassus ya, di dalam Quran. Mereka yang terkenal adalah 10 yang pertama tiba pada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Imam Nawawi dari Madinah. Kemudian Ibnu Katsir dari Makkah. Kemudian Abu Amr bin Ali Al-Basri dari Basra. Kemudian Ibnu Amir dari Dimashq. Kemudian yang kelima Asim bin Abi Nujum dari Kufah. Kemudian yang keenam Hamzah dari Kufah. Kemudian Al-Hisari dari Kufah. Kemudian itu yang tujuh yang utama. Kemudian yang kita bertiga yang delapan Abu Ja'far Al-Madani dari Madinah yang bernama Yasir bin Waqar. Kemudian yang sembilan Ya'qub dari Basra. Kemudian yang kesepuluh adalah Imam Falah dari Kubah. Mereka lah dari 10 inilah yang menyebar dan sampai sekarang di Bidah. Di mana pertolongan yang 10 ini. Kalau kita saksikan ada dari Madinah, Madinah Madinah satu, Wah satu, dari Mekah satu juga, bukan ini. Dari Madinah, dari Mekah dua. Dari Madinah satu, ya kan? Nabi Madinah. Ah, dari Madinah Nabi dan Abu Ja'far dua. Kemudian dari Mekah ada apa? Ada satu, bukan ini. Kemudian dari Bawah Sumpah ada apa? Ada dua, yaitu Abu Abdul dan Ya'ku. Kemudian dari Masyid ada satu. Kemudian dari Kufah yang paling banyak itu ada empat, Asim, Hamzah, Misaki, dan Falah. Kalau yang ada di kita di Indonesia yang menyebar sekarang itu riwayat Hafs dan Asim. Jadi setiap riwayat itu, setiap rawi itu dia punya dua murid, ada tenang. Jadi ada 20 kan? 30 sama mereka. Jadi kalau kita ambil Hafs dari Asim, berarti kita baru satu dari 20. Satu dari 20. Itu kalau yang punya, kalau punya hafal, kalau punya besar kan, kalau yang belum, tentunya ya harus berjaya. Alhamdulillah Azza wa Jalla. Akhir syaiti ta'amu di silsilat al-halaqah. نشبت عن هذه وظيفة الصحابة والتابعين والنبي التابعين حتى بلغ إلينا حفظ من الحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء الصحابة الصغار أو الصحابة الصغار لتحفيظ القرآن يشجعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كما يقول لي أنس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغفل عن قراءة القرآن. هذا كلام النبي لأنس، لا تغفل عن قراءة القرآن إذا أصبحت وإذا أمسيت، إذا أصبحت وإذا أمسيت، فإن القرآن يحيي القلب الميت، فإن القرآن يحيي القلب الميت وينهى عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما جيء له زي مثال كان صغيرا، فقيل له إن هذا البدر من بني النجار يحفظ صورا كثيرة، كان يحفظ 17 صورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فقرأ فأعجب به صلوات الله وسلامه عليه. يا yang terakhir tentang sejumlah hal ini yaitu dengan nabi dari kita ini tapi kita ini kemudian sampai kepada kita sekalian. Yang mana Rasulullah SAW memberi semangat kepada para sahabat yang masih kecil untuk Baik, setelah kita selesai kepada 10 sejarah atau 10 sisi dari sejarah. kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan ini kita bagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu ketika santri masuk ke sebuah pesantren tahfidz masalah sampai dia keluar, apa yang kita inginkan dari dia. Sedangkan tujuan khusus yaitu tujuan ketika dia menghafal Al-Qur'an setiap hari atau bisa kita ketahui setiap mustawa bagaimana perkembangannya. Hadis tentang terjadi di beberapa kota. Kemudian kita juga harus mentarbiyah para penduduk dengan tarbiyah Islamnya. Kita jadikan murid kita itu sebagai umat yang besar. Kita mengharapkan anak akhlak-akhlak yang ada di Al-Quran, kita tanamkan supaya mereka praktekkan, tidak cuma mengamal saja. Kemudian juga yang harus kita perhatikan tentang cara pelafalan Al-Quran. Dari segi makna huruf, sifat huruf, hukum-hukum sakina, tanwin, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus memberi kepada guru kita tentang asal Al-Quran, tentang usul Al-Quran dalam muamalah. Karena tentunya tidak bisa dimungkiri bahwa Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Maka kita juga harus mengajar mereka bahasa Arab supaya mereka tahu apa ini dimaksud daripada usul yang sifat oleh Al-Quran. Jadi ada kaitannya dengan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, kita juga memberitahu kepada guru kita bahwasanya harus mengetahui nasihat-nasihat yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Tentunya dalam Al-Quran mengandung nasihat-nasihat, kisah-kisah, tidak sekedar kisah, kisah yang berisi nasihat di balik kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Kemudian yang kedua, kita juga harus memberi murid kita itu tentang pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita ajari tentang ayat ini maksudnya ini, maksudnya ini. Tentunya kita setelah pada tafsir, kita berikan maksudnya ini itu supaya tidak salah di dalam menafsirkan ayat yang mereka paham. Kemudian yang ketujuh, kita juga bisa membangun antara seorang murid dengan Al-Quran bangunan yang kuat. Maksudnya apa? Supaya murid itu selalu berpikir tentang Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu sudah menjadi dirinya. Dia membawa Al-Quran di semua tempat. Seolah-olah Al-Quran itu sudah menyatu dengan dirinya. Untuk dia selalu amalkan, dia selalu amalkan, selalu dapatkan. Kemudian yang kedelapan, murid juga harus kita kasih tahu bahwa Al-Quran itu adalah isyarat yang tetap dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berubah sampai hari kiamat. Ya, ini muhadharah yang pertama tadi habis itu ya. Terus yang kedua, yang sangat lapan. Sebenarnya sampai jam 9, karena jam 10 itu kita ada muhadharah untuk umum. Bagaimana tadi ya? Kita ada ini. Karena ini sudah jam 9 kurang 5 menit. Baik, awal dengan hadis tadi. في داخل الحلقه الطريقه الاولى يبدا اخو الله في تسميع الدرس الجديد على المعلم نفسه ويكون تسميع لجميع الطلاب. هذه الخطوه الاولى. غالبا هذه الطريقه هي الطريقه التي نعمل او نعمل بها في الحلقات في الصباح بعد الفجر مباشره. ياتي الطلاب يسلم للشيخ في الحلقه. اذا جاء الطالب واخطا القران سمع للشيخ وذهب ياتي الثاني ويسمع بسمع للشيخ ويذهب هذا حتى يؤمن الجميع. الخطوه الثانيه التي نريدها اننا لا نترك الطالب بعدما يتم القراءه مباشره ان يذهب ويلعب وانما نجعل كل طالبين يراجعان سويا. عندك عشر طلاب اذا اسمع الاول واسمع الثاني يكون الاول والثاني معا راجعان. اذا اسمع الثالث والرابع مع بعض. هذه الخطوه الثانيه. كل طالبين بدايه من التسميع يراجعان سويا ثم يختبرهما المعلم. الخطوه الثالثه ثلاث خطوات. الخطوه الثالثه التلقين من المعلم في النهايه. هب ان الطلاب سمعوا الصفحه الاولى من البقره ان الذين كفروا صلى عليهم اثرتهم كلهم سمعوا ويكون الدرس الجديد مثله كمثل الذي سوف لنا وهنا يتلقي لهم الاستاذ الدرس مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان شاء الله يشاركون معه في التمثيل يرددون خلفه بسم الله atau halaman yang untuk besok supaya tidak salah juga. Saya membaca, mereka mengikuti. Saya membaca, mereka mengikuti. Sampai begitu sampai akhir. هذا إذا كان هو في البداية، أما الذين يريدون التجديد فيكفي إذا قرر الإسلام أن يستمع فقط. Mereka ikut sesuai. Ayat kedua, mereka ikut. Jadi orang yang sudah punya banyak hafalan, kalau tidak dapat membaca, cuma sepal-sepal stop. Maka dia akan lupa apa yang telah dilakukan pada waktu-waktu yang lalu. Maka ini sangat cocok untuk orang yang sudah menjadi amalan. Jadi dengan metode murojaah, seorang baru ada murojaah, seorang baru seperti itu. Jadi amalan yang lama akan jadi kuat, dan amalan yang baru juga akan baik. Karena Quran itu kita jaga caranya bagaimana dengan cara murojaah. Maka barang siapa yang meninggalkan murojaah, maka dia sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa kepada Al-Quran. Karena kan Al-Qur'an yang murojaah هي الطريقة التي يستعين المسلم منها بإعداد الأرقام. الرقم الأول، الثاني، الثالث، والرابع إلى العاشر. ثم يتم التسميع عن طريق الأرقام. وهذا جيد لأن الذي أتى أولا المفروض يكون أول في التسميع. بعض المرات ننسى يأتي آخر واحد من التسميع، لا يكون بترتيب. هذا أولا ترتيب الأرقام من الله. ثانيا يتم التسميع ثلاثة أشخاص. إذا جاء ثلاثة أمام الشيء يسمى الأول والثاني والثالث، وكل من أكمل يبدأ بمراجعة من انتقاء نفسه. تنتحر. وإذا جاء الثاني والثالث ثلاثة مع بعض فيكون لهم مجموعة التي يراجعون. من الرابع الخامس الثالث مجموعة، وهكذا إلى ثلاثة مجموعات. إذا انتهى الدرس يذهب كل شخص إلى الشيخ. إذا انتهوا من المراجعة عشان يستمع التسميع القديم ثم يجتمعون جميعا وهنا يتم تقديم الدرس الجديد. هذه الطريقه تعينهم في الدرس الجديد ايضا ان الشيخ عندما يقدم يحاول نحن دائما وابدا نفضل طريقه التلقين. بل التلقين واجب واجب في تعليم القران الكريم. cara yang keempat dengan cara tohon. Ya, murid yang datang pertama kita kasih ke 1, 2, sampai sih. Karena kadang-kadang kita lupa siapa yang datang duluan. Ternyata kita panggil lapangan. Jadi tidak urut. Ini sangat bagus sekali supaya jangan kita nyaman kita maju 2 maju 3 maju. Dengan cara yaitu mereka yang mendapatkan nomor 1, 2, dan 3 mereka maju langsung sekali maju. Sekali maju, dulu kita save. Nomor 1 setoran dulu. Selesai, nomor 2 setoran. Selesai, nomor 3 setoran. Selesai. Kemudian mereka yang tiga ini menjadi satu kelompok. Yang mana setelah selesai yang ketiga ini setoran, mereka mundur. Dan mereka murojaah sesama mereka bertiga dalam kelompok mereka sampai terakhir. Kemudian datang kelompok nomor 4 di mana selesai. Kemudian mereka naik terus 7, 8, 9 selesai kelompok lain. Setelah mereka selesai murojaah, mereka langsung menuju saya semuanya. Terus mulai setoran amalan baru. Apa yang baru? Setelah selesai amalan baru, baru mulai saya mentalnya. Tapi seperti yang saya katakan, dan untuk mentalnya ini seperti yang saya katakan, saya adalah wajib harus kita lakukan karena ini sangat bagus sekali mencegah kesalahan bacaan di timbul anak dan kita. Tariqah talqin harus kita lakukan supaya tidak terjadi kesalahan dalam menghafal. Karena biasanya kalau salah dalam menghafal dan sudah masuk ke sini susah mengulangnya. Terbukti seorang orang kita yang dulu ngapalnya salah itu sudah sampai tua susah berbanyak karena dia tahu kesalahan itu susah. Jadi sudah bersatu untuk baca ini. الطريقة الخامسة أو أسلوب الخامس في الحلقات يخصص الأستاذ أو المعلم الطلاب الجدد فيلقنهم ألا تلقين أولا الطلاب الجدد يلقنهم الأستاذ درس جديد. أما الطلاب القدامى الذين حفظوا من قبل ويقوم بالمراجعة قبل أن يأتي يومهم. نفترض أن عندك 5 طلاب جدد و5 طلاب قدامى. الطلاب الجدد 5 هؤلاء يراجعون يقرؤون أمام الشيخ يبدي لهم درسا جديدا. وأما القدامى فينتظرون ويراجعون القرآن. حيث يستفيد الطلاب الأول الخطوة الثانية في هذا الوقت المراجعة. ثالثا بعد هذا التسميع الطلاب القدامى. وهذه طريقة مفيدة جدا. لماذا؟ هي الطريقة التي تتناسب مع الحلقات، لأننا نعرف أن الحلقة الطلاب غالبا ليسوا متساويين في العلم، وإنما يتفاوتوا، هذا 5 أجزاء وهذا 10 أجزاء وهذا 13 جزء وهكذا. فإذا الأحسن الأستاذ يجمع الجزء الأول الذين هم سواء يمكن لهم ولا مانع من أن يتهجن. ما معنى يتهجن؟ حرف إلى كم صغار. مثلا يجد الله مثلا عم يتساء untuk misalnya anak-anak yang masih kecil, kita mentalkin dia huruf perguruan, perguruan untuk anak-anak yang masih kecil. Misalnya kalau kita menyebutkan guna misalnya, kita tentukannya dengan genggaman tangan. Atau misalnya kalau mat, kita tunjukkan kepada mereka, misalnya mat wajib masalah, wajib tasir. Misalnya lima kali. Oke, bisa begini. Atau cara begini, tunjukkan kepada mereka. Jadi ketika mereka membaca mat wajib masalah, baru juga sudah berhenti. Maka kita suruh mereka untuk mat, mengulangi. Dapat di zaman Syabat Ta'ala datang di fikri al-Qaid al-Sajisa wahia al-Badu al-Jasmi' min awal waktiti mundazim wal-Nawadir al-Ustaz ikhtar al-Azmullah al-Mundazim yusamni'un thumri yajirunan ويجلسون ويذهب الضعفاء والضعفاء ويذهبون إلى الطلاب الملازمين ويسمعون ثم يرجع الطلاب الضعفاء إلى البستان يسمع مرة أخرى ليكون الحمق أقوى الحمق لما يقول من أستاذ الأستاذ له هيبة وهنا الحمق يكون أقوى ثالثا أو رابعا عند تسميع الضعفاء يراجع الملازمين فيما بينهم عندما كان هؤلاء الضعفاء يرجعون الى الاستاذ فالطلاب عند المتنازلين او الله يقول يقومون بالتسميع فيما بينهم وهذه تعين الطلاب جميعا على المرافعه وعلى المعاونه والمساعده للحلقه لان بعض المرات الحلقه عدد الطلاب فيها كثير 5000 طالب فالاستاذ لوحده صعب ان يجلس ويصرف عليهم فيستعين بالطلاب المتنازلين عند التسميع يسمع فيه الضعفاء وهذه أفضل الدروس التي يعلم فيها القرآن لأنها تمكن الضعيف وتقوي المستوى وهذه فقط بعض الدروس وهي ضربنا في داخل الطريقة وكل من الطريقة هذه الدروس لها سلبيات وإيجابيات وهذا ما توصلنا إليه إن شاء الله تعالى في مكان الشباب الأسئلة فنستمع إن شاء الله. أسلوب يعني cara yang keenam, kita mulai tasbih itu dengan anak-anak yang kuat hafalan. Kita ambil dari mereka yang kuat hafalannya, stop kuat. Setelah kata yang kuat ini selesai stop, tentunya anak-anak yang lemah hafalannya mereka perlu tasbih juga. Setelah yang kuat selesai stop, maka anak-anak yang lemah ini stop kepada yang anak yang telah stop kesih, yang kuat hafalan. Setelah yang lemah ini setor kepada yang kuat, proses setoran kembali anak-anak yang lemah hafalan ini menyetor kembali hafalan ini pasti. Jadi dua kali, pertama kepada mereka, kemudian pasti. Jadi lebih kuat. Dan ketika yang hafalan yang lemah ini setor kepada sini, anak-anak yang kuat hafalannya kita suruh mereka untuk meroja. Jadi tidak langsung aja, tapi meroja. Nah ini sangat bagus sekali untuk membantu teman-teman yang kuat, anak-anak yang kuat untuk meroja. Dan juga seolah-olah ada saling membantu-membantu antara kuatnya dan yang lemah kepalanya. Ini sangat bagus sekali karena ada saling tolong-menolong di dalam halaqah. Tentunya di dalam dengan cara pengajaran Al-Quran ini ada segi positif, ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Yang tapi tidak bisa kita sebutkan di sini. Itulah ini sebagai gambaran umum, sebagai pembuka sedikit pelajaran kita untuk tentang Al-Quran. Kemudian kita buka untuk tanya jawab. Kita hanya buka untuk dua penanya. Kita menjawab sekitar 5 menit, kemudian kita istirahat. Dua penanya, silakan. Satu sebutnya lagi. supaya bisa awal dan baik. Dua buah. diajar di mana di sini? Kalau di sini, ini di tim bawah. يقول درس مكرر اسمه فا هذا لا يستطيع وإنما فا بوجوب الحمد لله. قال العلم الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحق الحق هذا هو. ودائما الاستاذ يجعل الحروف خيزا مخارج وصفة ثم يزيد مع الجمله. وان كان قدس يعني يستقبل الجمله. Seorang guru, dia juga harus mempersiapkan guru yang benar. Jangan sampai gurunya salah mengajarkan kepada muridnya sesuatu yang salah. Atau seorang guru harus tahu ini, kalau dia merasa kurang benar dalam ucapan, dia harus mengajarkan. Jangan mampu sebagai guru masa depannya. Takut-takutnya, kita sebagai seorang guru, kita menyalurkan mengulangkan kesalahan yang ada di diri kita kepada muridnya. Sangat-sangat bahaya sekali. Jadi perlu ditekankan guru-guru juga harus tetap latihan untuk meningkatkan pembenaran daripada pengucapan guru. Saya menyebutkan kisah tentang seorang guru yang ingin mempraktekkan hafal wal, tetapi dia tidak bisa mengucapkan, dia bisa mengucapkan hafal wal. Dan murid juga tidak bisa mengucapkan hafal wal, tapi bisa dengan mudah. Jadi gurunya tidak bisa mengajarkan gurunya salah, gurunya juga tidak bisa. Jadi ini sangat bahaya. Maka seorang guru harus tahu ini. Kalau merasa diri tidak bisa, belajar. Tidak ada apa namanya malu di dalam belajar. Oke, saya rasa cukup satu pertanyaan atau satu lagi cukup ya? Ya, saya rasa cukup dengan pertanyaan tadi. Kita pending, istirahat ya. Barangkali yang makan, kalau ada makanan dimakan, kalau ada minuman diminum, kalau nggak ada pergilah. Ya, sekitar 15 menit. Kita mulai sampai jam 10 ya. Jam 10 jadi bisa juga yang sudah ikut tadi pagi ikut lagi ke awal. Ikut lagi untuk sesi berikutnya, karena sesi berikutnya sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang mungkin salam interaksi, salam salam ya, terhadap teman. Bagaimana interaksi mereka? Dan juga ada poin yang penting di dalamnya, namanya dua itu bagaimana menghafal, bagaimana. Ini penting untuk guru dan penting untuk teman-teman. Jadi diharapkan sedangkan ada istirahat kira-kira 20 menit ya, kita mulai jam dan dulu kita mulai untuk dasar yang kedua. Kita terus dengan kita sekolah dalam kita sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.